berganti. Kulihat sempurna bentuk bulan, bintang yang menentang. Rasakan indah lukisan malam. Aku telah mencoba untuk selalu tegar menunggumu. Ceritakan tentang satu bintang yang selalu ku sayang. Sayang, malam ini ku tak bisa datang. Karena ku mengerti, memang tak pantas kau dicintai. Kau masa laluku, bolehkah aku pinjam jasadmu? Saat ku bertanya, dapatkah kau menimbang rasa? Memang tak pantas kau dicintai. Kau masa laluku, bolehkah aku pinjam jasadmu? Saat ku bertanya, dapatkah engkau menimbang rasa? Mungkin sampai nanti apakah terus begini? Mungkin sampai nanti engkau akan ku miliki. Mungkin sampai nanti rambutku bisa memutih. Mungkin sampai nanti kau tetap sahabatku. Apa kau tak merasa aku tak berdaya? Di sini aku menunggumu terluka. Apa kau tak merasa kau tak berabad? Sekarang kau pilih. Sampai